Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan atas sahih. Naam. Di sini kita pelajari tashih itu dibutuhkan apabila fa'inkanatis sihamu munkasiratan alal warathah, apabila siham, saham-saham ya, jatah-jatah warisan itu pembagiannya pecah, tidak utuh, terbagi habis kepada ahli waris atau ala ba'dihim, atau pecah tidak utuh, tidak terbagi habis utuh atas sebagiannya. Nah, kemudian ini terbagi dua, fala yakhlu iman yakuna linkisaru ala fariqin wahid, tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama inkisar, ya, pecahannya itu atas satu golongan, atau ada fariqaini fa'akthar, atau atas dua golongan atau lebih. Fahadhani halan, ini dua keadaan. Al-halul ula yang telah kita pelajari yaitu inkisarnya ala fariqin wahid. Nah, falana fihi nadhrun wahid, ya, kita pada masalah ini, keadaan ini hanya memiliki satu tinjauan, yaitu an-nadhru bainahu wa baina sihami, yaitu tinjauan antara kelompok tersebut dengan sihamnya, jatah-jatah warisannya. Nah, perhatikan ya, fa imman yakuna bainahuma muwafaqatun aw mubayanatun. Jadi hanya dua kemungkinan di sini, yaitu perbandingan antara keduanya, muwafaqah atau mubayanah. Nanti penjelasan tentang muwafaqah mubayanah secara definisi ada nanti, tetapi sudah difahamkan bahwa muwafaqah itu artinya dua angka yang bertemu pada kelipatan tertentu, ya. Dan mubayanah artinya dua angka yang berbeda sama sekali, satu genap satu ganjil, nah, yang berseberangan. Nah, fa in kana bainahuma muwafaqatun, apabila perbandingan antara keduanya muwafaqah, ya, ada pertemuan pada kelipatan tertentu. Nah, fardu dirru'usa ila wafqiha, kembalikan ru'us. Ru'us itu jumlah kepala pada kelompok itu. Nah, jumlah orangnya yang menerima warisan itu. Nah, ila wafqiha, dikembalikan jumlahnya ke wafqiha, ke angka yang ada kesepakatan atau pertemuan di situ dengan angka yang lainnya pada kelipatannya. Summa dribuhu fi aslil masalah, kemudian itu dikalikan ke aslul masalah. Au ali awi au awliha, atau dikalikan ke awlnya jika terjadi awl, pertambahan aslul masalah, kenaikan aslul masalah. Inkana ta'ilatan, ya. Fama balau faminhu tasihhu, angka yang tercapai dari hasil perkalian itu, maka itulah dengan angka itulah menjadi benar, ya. itu tasrihnya. Nah, wa indal ismi yudrabu sahmu kulli warithin min al-masalah bima darabta ha bihi yakhru nasibuhu, ketika pembagian saham masing-masing ahli waris, jatah yang sudah waris, dari masalah itu dikalikan dengan angka tadi, ya. Nah, dengan angka tadi yang asal masalah dikalikan dengannya tadi itu, wafq ar-ru'us tadi, yakhruju nasibu, akan keluar bagiannya masing-masing. Nah, kita sudah akhirnya untuk ini jika muwafaqah, jika mubayanah, wa in kana bainahuma mubayanatun fadrib jami' ar-ru'us, kalikan seluruh jumlah, ya, orang dari ahli waris yang ada dalam fariq tersebut tadi yang mengalami inkisar tadi, fi asli masalah, pada asli masalah au auliha in kana fa'ilatan, atau aulnya jika terjadi aidah kenaikan, sama barang hamil tasihhu, maka angka yang dihasilkan dari dengan angka itu lah tasih, jadi benar. Wa indal qismi yudrabu sahmu kulli warithin, saat pembagian saham masing-masing ahli waris dikalikan sahamnya, yudrabu sahmu kulli warithin, saham setiap ahli waris dikalikan sahmu kulli warithin masalah bima darabtaha bihi, dikalikan saham setiap ahli waris yang ada di masalah itu dikalikan dengan angka tadi, angka yang dikalikan dengan yang asal masalah tadi, yaitu angka ru'us tadi, yakhru nasibu, akan keluar bagiannya. Nah al-muwafaqah, kita sudah lewati contohnya al-muwafaqah, ya. Nah, jawabannya yaitu dicontohkan di sini misalul muwafaqah dan arba'at a'mam, ya. Perhatikan begini. Ya. Kemudian arba'at a'mam. Perhatikan am. Ya. Nah, sekarang berapa? Hah? Suluf, ya. Suluf. Baik. Al-baqi lil-a'mam. Kan begitu, ya. Berarti asul masalah berapa? Hah? Salafah, ya. Tiga. Nah. Lihat. Nah, berarti untuk berapa? Satu. Iya kan? Nah, lihat. Hanya ahli kehadir dan umum warwa imam sama-sama serata lil umum surut wahi wal baki senan. Sisanya berapa? Dua. Lihat, ya, yang dimaksud saham yang mana? Ini kan asal masalah tiga. Pokok masalahnya tiga, yakni harta yang mau dibagi tiga. Saham masing-masing dari harta tiga, ini kan asal masalahnya, harta yang mau dibagi tiga kan. Saham masing-masing berapa? Untuk umsa, satu. Saham untuk empat aman berapa? Dua. Jumlah paman empat, padahal sahamnya hanya dua. Kan terjadi inkisar, pecah, enggak terbagi habis itu, iya kan? Ya. Nah, lihat, tadi kita pelajari kaidahnya. Barakallahu fikum. Ini contoh muwafaqah. Lihat, ini jumlah ru'usnya berapa? Ini ru'us maksudnya ini. Tadi dikatakan apa? Fardud ar-ru'us ila wafqiha. Nah, ini ru'us sama sini. Ada berapa kepala ini? Hah? Empat, ya? Ada empat. Nah, jadi Ini terjadi inkisar. Ini farikun wahid namanya. Kenapa maksudnya farikun wahid satu? Satu kelompok sama amam semua kan? Am. Jadi satu kelompok saja. Lihat perbandingan angka 2 dengan 4 itu bertemu di kelipatan tertentu. Iya kan? Makanya namanya muwafaqah. Di mana pertemuannya? Wafqnya 2 dibagi 2 habis. Iya kan? 4 bagi 2 2. Berarti pertemuannya di situ. Di kelipatan 2 berarti wafq. Dikatakan di sini fardud ar-ru'us ila wafqiha, kembalikan jumlah orangnya itu kepada wafqiha. Pertemuan di kelipatannya tadi yaitu dibagi 2. Berarti wafqnya 4 itu berapa? 2. Karena 2 dibagi 2 kan 1 kan habis kan? 4 bagi 2 2, berarti wafnya 2. Nah, jadi kembalikan ke ini ke angka 2. Nah, lihat keterangannya Syekh. Wal baqi tsnan lil a'mam wa hum arba'atun la yanqasimu alaihi wa yuwafiqu bin nisfi. Nah, tadi kan bin nisf karena sama-sama dibagi 2 habis ini ketemu kan? Sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 1 habis, 4 bagi 2 2. Berarti muwafaqahnya bin nisf setengah, 1/2 tadi. Paham ya? Fa naruddu ru'usahum ila nisfiha itsnain. Bagi kita kembalikan ke setengahnya yaitu itsnain. Nah, ini wafnya ini tadi dikatakan di kaidahnya summa dribhu fi aslil mas'ala aw auliya in kana fa'ila. Ah, jadi ini yang kita kalikan yang 2 ini, yang kedua ini ya, nadribuhu fi aslil mas'alah. Nih, ini. Ini kita kalikan ke aslul mas'alah. 2 kali 3 berapa? 6. Ini dinaikkan angkanya supaya ini nanti bisa terbagi habis gitu lah. Tidak pecah lagi. Berarti jadi 6. Ah. Kemudian dikalikan faminhu tasih wa indal qismi idrabu sahmu kulli warithin min al mas'alah bima darabtaha bihi. Nah, ini sahamnya masing-masing, jadi ini kali 2 semua ini. Ini dikali 2, ini dikali 2, ini kali 2. Spes ragam. Jadi asum masalah 2 kali 3 jadi 6. Saham dikali 2 jadi berapa? 2. Saham a'mam dikali 2 jadi berapa? 4. Nah, sekarang sahamnya a'mam jadi 4. Naik jadi 4, jumlah kepalanya 4. Berarti kan rata sekarang. Tidak inkisar lagi. Sudah bisa dibagi, yaitu masing-masing dapat berapa? 1. Jadi dapat 2 asal masalah aja. Tashihnya, ini tashihnya namanya. Tashih, hasil tashihnya adalah 6. Asal masalahnya kan tadi ini 3. Ditashih menjadi 6. Ini sahamnya naik sesuai tashihnya. Nah, supaya bisa dibagi ke a'mam, masing-masing dapat 1. طيب ini ada contoh lain di luar kitab, contoh lain untuk muwafaqah agar semakin paham ya. Nah, coba antum catat, kerjakan sekarang sebagai latihan. Zauj halaka halikun an zaujin, an zaujin wa bnain, wa bnain wa bintain. Zauj ibnain, dua ibn, wa bintain dan dua bint. Tamam. Coba ya, kita kerjakan sama-sama di sini. Nah. Dibalik dulu. Dibalik supaya ini enggak di atas. Ya. Baik, tamam. Ya. Zauj. Ibn. Ibn. Bint. Bint. Tamam? Kam li zauj? Ada abna. Rubu. Tamam? Berarti rubu. Naam. Al-baqi. Kan al-baqi ni ya? Al-baqi ni. Asal masalah berapa? Empat ya. Arba'a. Diambil dari makhraj, dari apa namanya ini? Penyebut ya. Empat. Naam. Jadi li zauj kam? Seperempat dari empat. Wah. Wahid. Satu. Kamal baki. Salah. Salah. Lihat. Zauj satu. Habis. Sisa. Asal masalah kan empat. Ya, asal masalahnya tadi. Naam. Saham untuk zauj satu. Selesai. Saham untuk dua ibn dan dua bint. Tiga. Salah. Gak habis kan? Ya kan? Terjadi inkisar, pecahan. Pecah kalau mau dibagi ini, jadi pecah, jadi koma-koma gitu kan ya, per-per gitu lah. Ya. Nah, berarti kan harus ditashih. Naam. Sekarang kita hitung ada di ru'us. Ini asobah ya. Asobah. Ibn-ibn dihitung berapa kepala? Empat, masing-masing dua. Ini dua, ini dua. Bin, sah. Satu, satu. Totalnya berapa kepala? Enam. Yang dihitung empat. Dua banding satu kan? Kepalanya lagi-lagi terhitung dua. Nah, sekarang lihat nisbah perbandingan antara tiga dengan enam. Muwafaq kan cuma dua tadi. Imma muwafaqah, ketemu di kilafan tertentu. Imma mubah. Mubayanah. Ini kita masih contoh muwafaqah. 6 dengan 3 ketemu di kelibatan berapa? Kelibatan 3. As-suluth berarti kan? Muwafaqahnya as-suluth. Yani 3 bagi 3 sah. 1 habis berarti 6 bagi 3 2. Wasfnya berapa berarti? 2. Berarti wasfnya 2. Tamam? Ya. Nah, ini dua supaya lebih mudah tadi kita taruh aja di atasnya ini ya. Artinya dikalikan semua ke bawah. Ini. Yang dua ini kita naikkan ke sini untuk tashihnya. Nah, berarti 2 kali 4 tashihnya, asal masalahnya 4 dikali 2 jadi berapa? 8. 8. Berarti ini tashihnya ini 8. Saham untuk zauj 2 kali satu. Iya. Berarti dua. Saham untuk ibnan dan bintan. Tiga. Kali dua semua ke bawah. Dua kali empat, delapan. Dua kali satu, dua. Dua kali tiga. Enam. Habis gak enam sekarang? Ibn dapat dua. Ibn dapat dua. Masing-masing dua, empat. Bin satu. Habis kan sekarang? Enam. Ya, coba dianalisa dulu. Setelah ini ana beri latihan satu. Artinya antumnya langsung kerjakan. Sampai ini sudah faham? Sudah ya. Sekarang latihannya coba tulis mayit meninggalkan Sebentar. Naam. Thuluth. Akhun li thuluth. Sudus. Naam, kemudian akhun li arba' ikhwa li kemudian arba'atu ikhwa li ummun arba'atu ikhwa li kemudian ammun wali warisnya paling atas setelah itu ikhwa arba'atu ikhwa li berarti akhli empat kali akhli nah kemudian am lah baik coba dibagi jadi tentukan dulu berapa nasib berapa fardnya kemudian ikhwali berapa fardnya kemudian am bagiannya berapa kemudian ambil aslul masalahnya aslul masalah tidak keluar dari apa yang sudah kita pelajari yaitu 2, 3 dan seterusnya. Dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, dua puluh empat. Nah, tidak keluar dari itu, masalah itu. Nah. Dan cara mencari asal masalah kan tinggal dilihat penyebutnya. Nah, yang bisa terbagi habis. Kalau ada ikhwali ada terminal ikhwa dapat berapa? Ah, kan itu. Terjadi hajm nuqsan kan? Jadi dapat berapa ini? Seperenam, sedus. Karena ada adadu minal ikhwa, hajib nuqsan. Baik, kemudian ikhwali syuraka'u fithuluth. Syuraka'u fithuluth ayatnya. Nah, berarti sepertiga. Tamam. Al-baqi lil'am. Ya, berarti kita sekarang fard ada dua. Seperenam, sedus dengan thuluth. Berarti penyebutnya 6 dengan 3. Nah, ambil asal masalahnya. Asal masalahnya berapa? 6. Sittah. Karena 6 bagi 6 habis, 6 bagi 3 bisa. Berarti asal masalah sittah. Kalau begitu lil'um kam lil'um? Wahid. Sulus fi sittah, na'am, wahid. Kemudian kam lil'ikhwa lil'um? Thuluth fi sittah ithnan kam al-baqi lil'am sisa untuk am salatah tidak terjadi aul ya tidak terjadi juga rod faham karena ada asabah sekarang kita lihat asul masalah hasilnya na'am bahwa masalah harta dibagi na'am kemudian nah ini mau ditinggalkan kemudian saham untuk satu wahid habis kan pas saham untuk paman tiga tadi satu orang habis tidak ada masalah masalah pada ikhwa terjadi inkisar sahamnya dua jumlah kepalanya berapa orangnya 4. 2 saham mau dibagi 4 orang. Kan terjadi inkisar, terjadi pecahan. Maka berarti butuh apa namanya? Butuh tashih. Kita lihat perbandingan sahamnya 2, berapa ada di ru'usnya? Ada berapa ikhwali 4. Berarti 2 banding 4 terjadi muwafaqah. Ketemu di kelipatan 2. Tahafungnya di an-nisf. Berarti 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti angka waqquha berapa? 2. Nah, naikkan angka 2 di atas aslul masalah untuk dikalikan semua ke bawah termasuk sahamnya. Jadi 2 kali 6 berapa? 12. Berarti minhu tasih. Tasihnya pemberian asma sahamnya adalah 12. Kemudian saham untuk 2 kali sah 1 2. Ithnan fi wahid. Tamam? Kemudian ithnan fi ithnain arba'ah. Pas. Berarti masing-masing ikhwali masing-masing dapat berapa? 1. Tah. Pas. Kemudian untuk an ithnan fi thalathah sitta. Selesai. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini maksudnya apa? Maksudnya itu angkanya dibesarkan supaya tidak pecah. Bisa jadi terbagi utuh itu supaya pas berapa semua bisa terbagi habis. Nah, caranya ada istilah muwafaqah ini seperti ini sekarang caranya. Sekarang kita lanjut yang mubayanah. Wa mithalul mubayanati. Ini lebih mudah lagi al-mubayanah. Nah, karena tidak mencari wafq kelipatan. Nah. An yahlika halikun an zawjataini wa ibnin. Ya. Jadi halik meninggalkan 2 istri, 1 ibn. Ini bisa dihapus ini? Iya. Hapus ya. Ahlifu. Amsahu. Zawjatain. Zawjah. 2. Ibn. Tamam. Kamu saja. Ada walad. Thumun. 8. Kata Syekh al-Mas'ud bin Tamam. Baik. Al-baqi lil ibn. Berarti aslul masalah berapa? 8. Sebabnya diambil dari makhraj dari penyebut ini. 8. Wa kitam li zawjatain 1. Tamal baqi 7. Perhatikan. Ibn dapat sisa 7, selesai urusannya. Habis. Tapi ada 2 zawjah. 2 istri, sahamnya cuma 1. Aslul masalah 8, saham untuk 2 zawjah hanya 1. Sementara yang mau mengambilnya 2. Ya kan? Nah, ini perbandingan antara keduanya namanya mubayanah. 1 angka ganjil, 1 angka genap. Jika 1 angka ganjil, 1 angka genap, mubayanah tidak bisa ketemu kelipatannya. Ya kan? Nah, bagaimana teorinya tadi? Kita lihat teorinya. Kaidah wa in kana bainahuma mubayanatun fadrib jami'ar ru'usi fi asli masalati awliha in kana ta'ida. Jadi jami' ru'us kita kalikan ke asli masalah. Jadi tinggal hitung berapa kepala ini? 2, ya kan? Kepalanya 2, 2 orang. Gantikan 1 dengan 2, 1 angka ganjil 1 genap, mubayanah, berseberangan. Ya. Berarti jami'ur ru'us kita kalikan yang asal masalah. Jadi ini kita naikkan ke sini. Nah, dari kalikan. Sama? Jadi tasfiyahnya 2 kali 8? Hah? 16. 2 kali 1? 2. 2 kali 7? 14. 14. Nah. Jadi untuk even naik menjadi 14 sahamnya. Untuk zaujah, buat zaujah 2, yakni masing-masing dapat 1. Tasfiyahnya 16. Nah, coba lihat keterangan Syekh. Fal mas'alatu min thamaniyatin lizawjataini thumun wahid wal baqi lil ibn sab'ah, ya kan? Wa sahmu zawjataini la yanqasimu alayhima, saham untuk dua istri tidak terbagi habis atas keduanya. Wa yubayinu, dan berseberangan, karena satu ganap satu ganjil, sahamnya ganjil atau ganjil, sedangkan ru'us genap. Fana diribu ru'usahuma, kita kalikan jumlah ya, kepala keduanya, jumlah orangnya itu 2. Fi aslul mas'alah, pada aslul mas'alah itu thamaniyah. Fi aslul mas'alah thamaniyah, thamaniyatin tablughu 16, mencapai angka 16. Wa minhu tasih, dan dari angka itu, dengan angka itulah tasih, itu tasihnya. Kemudian li zaujataini ath-thumunu wahid, tadi untuk dua istri tadi setelah tadi dapat 1. Wahid tsnain, dikalikan juga dengan 2. Tsnain hasilnya 2. Li kulli wahidatin wahid, masing-masing dapat 1 saham. Wal baqi lil ibni sab'atun, 7 tadi sisanya. Tsnain kita kalikan pada angka 2 tadi. Bi arba'ata asyara, hasilnya 14. Tamam? Jadi mubayana lebih mudah karena langsung ada rules-nya saja. Contoh lain untuk kerjakan. Halaka halik an zawjatin wa ibnin wa bintin. Halaka halikun an zawjatin wa ibnin wa bint. Zawjah, ibn, bint. Zawjah, ibn, bint. Kam li zawjah? Ada walad, ada ibn, ada bint. Ingat itu harus terus diasah hafalan hurufnya. Huruf itu harus terus di merajah. Nah, zaujah juga ada walad, dapat berapa? Umum, iya. Dapat 8, teman. Kemudian ibn dan bint asabah, iya kan? Kafil baqi. Sudah, berarti 1/8, kemudian al-baqi, berarti aslul mas'alah berapa? 8, sama ini ya. Saham untuk zaujah 1/8 dari 8 aslul mas'alah, 8 harta. Wah, wahid, 1, pas. Kemudian al-baqi, sisa berapa? Harta 8, sudah diambil sahamnya 1 oleh zaujah, berarti saham tersisa berapa? 7 untuk ibn dan bint. Berarti kan inkisar, iya kan, terjadi inkisar, pecah. Nah sekarang hitung ada berruus ibn, dihitung berapa kepala? 2. Bint dihitung 1 kepala, berarti ada berruus totalnya 3. Bandingkan saham dengan ada berruus, ada ruus dengan saham, ada ruus 3, sahamnya tuh 7. Berarti 1. Ini sekarang sama-sama ganjil. Ganjil sama ganjil juga tidak bisa dibagi. Iya kan? Mubayana. Jadi mubayana tidak mesti satu jenis satu ganjil, bisa sama-sama kan? Ganjil. tidak bisa dibagi, ada pertemuan kelipatan. Nah, jadi mubalan. Angkanya tidak bisa ketemu di tidak ketemu di kelapan dan tidak bisa dibagi. Berarti jadi mubalan. Sekarang. Berarti langsung saja kita ambil ada dulu terus yaitu salah tiga. Nah, sayyid, nah tiga ini naam nanti akan datang pada keterangan syekh berikutnya nanti. Ini yang disebut dengan juz saham, bagian dari saham tiga ini. Nah, berarti caranya tiga dikalikan ke aslul masalah dan dikalikan ke seluruh saham. Jadi 3 kali 8 berapa? 24. Salah satu hamanya arba' bi arba'atin wa ishrin. Kemudian saham untuk zaujah wahid bi thalathah. Berarti? Thalathah. Berarti sahamnya zaujah jadi 3. Tasfiyahnya dari 24. Saham untuk zaujah jadi 3. Kemudian untuk ibn dan bin 7 tadi, al-bagi 7 kali 3 kali 7 wahid wa ish syurun 21. Apa? Kan begini ya, zauja terus apa tadi, ibn dan bint, kan ini kan sumun al-baqi. Ini kan berarti asmasalah bila 8. Ini kan 1. Ini sisanya 7. Ini habis zaujah ini. Kepalanya 2, ini 1. Berarti kan ada lurus 3. 3 orang dapat saham 7. Tidak ketemu angka kelipatan ini. Jadi mubah. Berarti ini kita tetapkan 3. Ini semua dikali 3. 3 kali 8 20. Nah, ini pastinya 3 kali 1 3. 3 kali 7 21. Kita bagikan 21 ke ibn dan bin. Nah, dibagi 3 ya, 21 bagi 3 berapa? 7. Berarti ibn dapat 2 kali 7. Kan kepalanya 2 kan. Jadi kalau ini kita pisah, berarti kan ini menjadi, kalau kita urai ini berarti untuk ibn berapa? 14 bin 7. Jelas? Satu contoh lagi mengakhiri dars kita. Setelah selesai ini yang fariq wahid, nanti kita akan masuk ke fariqan atau lebih. Naam. Halaga halik an arba' azwaj. Naam. Arba' azwaj, 4 istri. Wa ibn dan ibn. Kam li zaujah, ada ibn. Zaujah itu imma rubu imma thumun. Kalau ada ibn berarti thumun. Al-baqi lil ibn. Sama. Berarti aslul mas'alah berapa? Berapa aslul mas'alah? 8 ya. Tayyib, 8. Kam li zau azwaj, li arbat azwaj. 1/8 dari 8 berapa? 1, 1. Al-baqi sisa berapa? 7, 7. Untuk ibn. Ibn 1 orang, 7 selesai, habis. Ya, tetapi ini 4 istri, sahamnya 1, jumlah orangnya 4. masing-masing kepalanya satu kan? Nah, sama-sama wanita. Berarti empat ada berus. Angka satu dan empat muwafaq atau mubayana? Hanya dua kemungkinan. Emang muwafaq atau mubayana? Mubayana. Tidak ketemu di kalipatan. Nah, baik. Jadi berarti kita tetapkan ada berusnya empat. Itu yang kita kalikan ke aslul mas'alah dan seluruh saham yang ada. Berarti empat kali delapan 32. Pastinya 32. Saham untuk azwaj 4 kali 1 4. Masing-masing dapat 1. Sudah selesai. Untuk ibn 4 kali 7 berapa? 28. Selesai. Jadi juz saham yang tadi itu dinaikkan di atasnya asul masalah, kemudian semua dikali ke bawah. Seperti yang anda contohkan ini, kayak gini. Supaya gampang. Dikalikan, tinggal dikalikan semua, kemudian deretannya sesuai deretannya ke bawah. Asul masalah dikalikan segitu dengan angka itu, semua saham dikalikan itu. Tafsirnya di sampingnya. Jelas ya? Nah, barakallahu fiikum. Cukup dulu, nanti insyaallah ini antum murojaah, pahami dengan benar-benar dengan baik, insyaallah paham. Kemudian nanti kita akan masih agak lebih sulit dari ini, tapi insyaallah gampang. Kita pelajari gampang. Nah. Buku sedikit matematika. Enggak terlalu rumit matematikanya, yang penting ngerti perkalian, pecah, nah, kelipatan dan sebagainya. بارك الله فيكم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده